Masih bersama Adela dan juga ada Mas Bro Production. Thank you. Dua Tak Berdaya. Udah dikenalkan kepada semuanya, masyarakat Kunir yang adem ayem, cinta damai semuanya.